Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayidina Muhammadin alladzi tanhal bil kad wa tanbar jibir qura wa qudda bil awaj tanal bil ragad wa qul hawatin wa yusaf kal kalam karim wa la ali wa sabiti kullama tin wa nafsi dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Semua orang pasti mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Mau kaya. Semua mau kaya? Semua mau kaya. Tapi banyak orang yang salah jalan untuk meraih kekayaan itu. Dengan apa? Mencari ilmu-ilmu dan sebagainya. Bahkan mengadakan perjanjian dengan setan. Bahkan ada yang memelihara ilmu-ilmu. Makanya tema kita kali ini kita akan bahas tentang tuyul. Tuyul. Apa itu tuyul? Dalam Islam tidak ada yang dikenal dengan tuyul. Karena tuyul itu adalah, maaf, hanya dikenal di dalam negeri Indonesia. Betul. Yang dikenal tuyul itu yang disuruh-suruh, yang diperintah untuk mengambil uangnya orang. Betul tidak? Ada yang pernah pelihara tuyul? Tuyul itu diibaratkan, maaf, astagfirullahaladzim, na'udzubillah, summa na'udzubillah, diibaratkan adalah semacam setan yang kecil, yang botak. Kecil, botak. Siapa ini? Ya? Kecil, botak, karena diambil dari, maaf, orang yang mengambil memiliki ilmu, dia ambilnya dari, maaf, anak-anak yang masih kecil atau yang keguguran, itu yang diambil untuk dijadikan ilmu-ilmu, maka menjadilah ibarat setan itu kecil-kecil. Maka seperti anak-anak yang disuruh-suruh. Menggendong. Hilangkan alisnya. Jadi kalau ada orang tidak ada alisnya, kira-kira ada tuyulnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang tuyul. Maaf, jelas-jelas yang namanya memelihara tuyul itu dilarang oleh agama. Karena kenapa? Meminta tolong selain kepada Allah. Betul tidak? Mengadakan perjanjian dengan setan. Otomatis orang yang beriman takkan mungkin bisa memelihara tuyul. Jadi orang yang memelihara tuyul berarti sudah rusak sahadatnya. Karena tidak mungkin orang bisa memelihara tuyul kalau sahadatnya masih utuh. Betul tidak? karena berkaitan dengan setan. Setan yang digunakan. Karena jin itu kan bermacam-macam bentuknya. Ada berbentuk cantik, kayak dia Mirela. Ada ganteng, seperti Tentusin. Ada lincah, seperti... Enggak ada. Jemaah, makanya kenali itu tuyul. Kenapa kita bahas tentang tuyul? Supaya kita bisa menjauh dari tuyul dan tidak memelihara tuyul. Seperti hanya kita harus mengenal siapa bintang tamu kita kali ini. Dan bintang tamu kita kali ini adalah Ben Asin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah dengar mitos-mitos tuyul? Sering dengar. Sering. Pernah kehilangan barang? Kayaknya sih sama orang, tuyul pala hitam. Nyindir siapa ini? Dan di sebelah kiri saya ada Dea Mirela, sama-sama dari Sulawesi, asal Sabi. Iya. Alhamdulillah sama-sama daerah saya. Gak bisa nyanyi dulu dong? Ya, nyanyi apa Pak Ustadz? Nyanyi itu? Iya. Saatnya mana? Iya. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Wow. Masih mau mengenal tuyul? Masih mau? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Berbicara tentang tuyul. Yang jelas, yang namanya tuyul itu adalah sebangsa setan atau jin yang bersifat jelek. Maaf, naudzubillah suma naudzubillah. Karena dipekerjakan untuk mencuri dan warnanya warna-warna keemasan, emak keperak-perak. Warna perak kebetulan alhamdulillah saya belum pernah ketemu. Dia kerjanya mencuri uang. Makanya tuyul itu tidak pernah mencuri di bank. Maunya tuyul itu mencuri di bank. Dan tidak pernah mencuri di daerah sekitarnya. Kenapa tidak pernah mencuri di daerah sekitarnya? Karena pasti malu kalau ketahuan siapa yang mempekerjakan. Tapi ingat, orang yang memelihara tuyul, hati-hati. Selain rusak sahadatnya, itu nanti tersiksa nanti. Karena kenapa? Mengadakan perjanjian dengan jin. Jin itu kan ratusan tahun umurnya. Ya ratusan. Kalau kita umurnya palingan 60-70. Nanti setelah itu, kita lah yang dipekerjakan oleh mereka. Itulah permainan setan. Propaganda setan terhadap manusia. Bagaimana cara mengganggunya. Hilanglah pengharapannya kepada Allah karena dia mengandalkan setan itu. Saya pernah ketemu dengan seseorang, saya tanya, kenapa ada kaca di situ? Dia bilang, kalau ada tuyul mau datang, dia akan terpelanting. Jamaah. Tetapi dalam Islam, kalau kita berserah diri kepada Allah, insya Allah takkan ada yang seperti itu. Karena memang Islam tidak mengenal yang namanya tuyul. Tapi yang namanya setan bisa berwujud apa saja. Berwujud anak-anak, berwujud orang tua, berwujud anjing, berwujud babi, berwujud apa saja. Itulah. Sehingga, minta maaf, apapun propaganda kita, karena di Indonesia ini terlalu banyak setannya. Pocong kesurupan. Sudah pocong kesurupan lagi. Pocong, bedemi, apalagi suster ngesot, kundurowo, oh banyak sekali di Indonesia. Nah, kenapa? Karena memelihara, mengagung-agungkan, mempercayai, masih berkenan dengan tuyul. Tuyul itu ada macam-macamnya. Ada tuyul yang diambil dari orang yang baru melahirkan. Ada tuyul yang masih, makanya ada tuh di masyarakat, kalau ada anak-anak kecil yang meninggal, itu keliling. Dijaga sampai berapa malam. Jangan sampai ada yang ambil jasadnya. Kenapa bisa begitu? Karena manusia itu didorong 3.600 malaikat. Tapi setiap manusia itu memiliki setan yang mirip dengan kamu. Mirip dengan diri kita. Persis. Persis. Jadi ketika manusia itu mati, maka setan yang mengikutinya itu menganggur. Itulah yang digunakan orang. Aku tadi lihat setannya si ini. Padahal dalam Islam, semua anak-anak yang mati kecil itu langsung ditempatkan yang namanya taman-taman surga yang dipelihara oleh Siti Hajar. Bahkan ada dua yang langsung masuk surga. Siapa yang langsung masuk surga? Anak kecil yang mati kecil langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Yang kedua yang langsung masuk surga, orang gila. Jadi kalau ada yang mau masuk surga, silahkan gila. Ini dua ini, jaminan. Jadi berbicara tentang tuyul dalam Islam, memang tidak ada. Karena justru anak-anak yang masih kecil itu dimuliakan. Ditempatkan di tempat yang sangat mulia, yang akan membawakan cerek. Tak cerek. Tempat minum untuk orang tuanya nanti di padang mahsyar. Ketika orang tuanya kehausan. Itu luar biasa. Kalau menurut dia Mirela, berbicara tentang tuyul, menurut dia Mirela, bagaimana itu tuyul? Ya kalau aku sih mira tuyul itu pasti kecil, botak, seperti itulah. Yang aku tahu, cuman aku belum pernah lihat sih. Nah ini aku mau tanya sama Ustaz. Iya. Sama. Aku juga tidak pernah melihatnya. Ya aku justru aku dengar ada rumor bahwa kalau tuyul itu sebenarnya ada spesifikasinya dan harganya beda-beda. Benar nggak tuh Pak Ustaz? Memang tuyul itu ada tingkatannya ya. Menarik juga ya pertanyaannya. Apakah tuyul itu ada bertingkat-tingkat? Cuma maaf ya untuk membahas ini karena jangan sampai terjadi ketersinggungan dalam masyarakat Indonesia. Karena tuyul ini hanya dikenal di Indonesia. Jadi mohon maaf kalau ada pemelihara tuyul, sadarlah engkau. Ternyata dia merela mengetahui bahwa tuyul itu ada ada tingkatan-tingkatan harganya. Mau tahu? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, masih berbicara tentang tuyul. Dan memang perlu untuk kita mengenal tuyul, tapi bukan untuk memelihara tuyul. Tapi bagaimana kita bisa menghindari daripada yang seperti itu. Karena dalam agama tidak ada yang dikenal dengan tuyul. Otomatis mereka itu adalah makhluk halus yang dipekerjakan oleh manusia yang telah berserikat. Berarti mempersekutukan Allah. Sama saja kan? Nah, apalagi, apakah ada tingkatan-tingkatan tuyul yang disebutkan oleh Dia Mirela tadi? Dan memang begitu. Katanya ini tuyulnya harganya murah, harganya sedang-sedang, harganya agak mahal. Itu pekerjaan dari, maaf, na'udzubillah, dukun-dukun, penyembah-penyembah berhala yang berbentuk dukun. Kalau dukun beranak sih saya rasa tidak ada masalah ya. Yang tabib, dalam Islam sih mengenal tabib, pengobatan. Tapi kalau dukun-dukun itu, ya dukun, bagaimana aku supaya kaya? Seandainya saya bisa kasih kaya kamu, lebih baik saya duluan. Itu salah. Hati-hati. Karena orang yang seperti itu yang memelihara tuyul, tiga bahayanya, ancamannya. Yang jelas syahadatnya rusak, keimanannya, maaf, yang namanya tawakal kepada Allah tidak ada sama sekali. Betul tidak? Dan pasti orangnya bersifat pemalas. Malas orang seperti itu. Karena beranggapan ada terus. Padahal itu sebenarnya pembayaran awalnya setan buat kamu. Karena nanti setelah you mati, setelah orang yang memelihara tuyul itu mati, akan ditunggangi oleh setan itu. Jadi berbicara tentang ada harga tuyul sekian, harganya 15 juta, 10 juta, 5 juta. Maaf ya, saya tidak pernah memelihara tuyul. Sama. Jadi jangan pernah berusaha. Ada tuh dalam buku tentang jin, yang membahas tentang jin, itu namanya, memang di zaman Nabi juga ada yang mencuri-curi uang. Tapi ketika Abu Hurairah disuruh menjaga Baitul Mal, nah itu Abu Hurairah menangkap itu setan. Makanya diminta baca ayat kursi. Ya, bacalah ayat kursi. Adanya dukun-dukun itu sebenarnya perjanjian dengan setan. Jadi hati-hati dengan setan. Banyak tipu muslihatnya. Cincin ini, tongkat ini, keris ini, dan sebagainya. Sampai ambil mayat. Otomatis. Sekalipun engkau tidak memanggil setan, setan akan datang. Sekalipun engkau tidak pelihara setan, setan akan muncul. Ngapain juga kau panggil? Betul tidak? Jamaah. Lihat nanti hasilnya. Hasilnya ketika dia sakaratul maut. Setengah mati orang yang memelihara tuyul itu. Memang kelihatannya bagus kehidupannya, kaya, tapi na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya, kalau misalnya menangkap tuyul, lalu tuyul itu dibakar, terus pemiliknya akan ikut terbakar atau tidak Pak Ustaz? Saya mau tahu. Yang pelihara tuyul juga ikut terbakarkah kalau tuyulnya ditangkap? Bukan terbakar begitu. Saya sih nggak pernah melihara tuyul. Saya sih nggak pernah lihat orang melihara tuyul. Kayak gini, mungkin yang dimaksud Adinda ini, minta maaf. Setan yang dipekerjakan, terus setan itu ditangkap, ataupun terbakar, kalau dibacakan itu kursi kan terbakar. Terbakar. Apalagi akhirnya ayat kursi itu. Kenapa ayat kursi kuat? Karena 17 nama Allah di dalamnya. Sehingga orang yang mengingat Allah, yakin. Setan tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kalaupun terbakar jin setan itu, otomatis yang punya itu pasti dituntut. Siapa yang tuntut? Baik itu teman-temannya. Karena setan itu, jin itu kan kayak keluarga juga. Ada bapaknya, ada anaknya. Astagfirullahaladzim. Saya tidak mau bicara begini. Kayaknya ada di belakang saya deh. Dia pegang-pegang belakang. Ya, sebenarnya itu cuma perasaan, karena setan itu sebenarnya nggak bisa dilihat, karena dia adalah makhluk halus. Nah, kalaupun terjadi seperti itu tadi, bahwa ada mitos, ini sebenarnya mitos ya, sehingga dibawa-bawa, sehingga setan itu sebenarnya tidak ada kelihatan, tapi dia nampakkan karena adanya alusinasi manusia menggambarkan ada setan di sana. Nah, sehingga ketika ditangkap itu jin, otomatis itu keluarganya datang menuntut sama orang itu, kau pekerjakan. Ah, kalaupun ada yang ditangkap tuyulnya, lantas terbakar majikannya, sebenarnya orang yang menangkap itu, dia balaskan, kembalikan senjatanya. Artinya diserang kembali ke sana. Tapi saya tidak usah bermain bicara begini. Karena Islam tidak boleh mengenal yang seperti ini, hanya untuk sekedar, oh ya, ini, ada ini, makanya kita kembali kepada Allah. Karena setan itu juga kayak kita, ada suku ini, kita kan ada suku Bugis, Makassar, Jawa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Oh iya, mau bertanya. Iya, kita mau bertanya. Waalaikumsalam. Islam kan tidak mengenal tuyul. Nah, zaman dulu tuh ada nggak makhluk halus yang mau suka mencuri uang kayak tuyul? Oh, adakah makhluk halus di zaman dulu yang mencuri uang? Ada? Ada? Mau tahu? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah.